Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fadlu yaumil jum'ah wa wujubiha wal iktisalilaha, yaitu fadilah tentang hari Jumat dan apa saja kewajiban yang harus dilakukan pada hari Jumat, serta fadilah mandi pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk salat pada hari Jumat, maka hendaklah kalian bersegera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, bersegera untuk berzikir melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sa'yu di sini artinya antas'a biqalbika wa amalika. Jadi kita bersegera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan perbuatan. Jadi bukan hanya niat dalam hati untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, tapi fisik kita pun memang sudah bersiap-siap untuk itu, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Jika salat itu sudah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara makna fadlullah, ya, yaitu ar-rizq. Jadi makna fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, artinya yakni ar-rizq. Setelah selesai Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari rizki, di antaranya dengan cara berdagang. Dan konon di antara waktu perdagangan terbaik selain pagi hari, yaitu berdagang setelah sholat Jumat berdasarkan ayat ini. Biasanya dia akan meraih keuntungan yang besar dibanding waktu-waktu yang lain. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala fantashiru fil ardi ini bukan perintah untuk satu kewajiban. Wa hadza amru ibahah. Amru ibahatin, yaitu perintah untuk membolehkan. Sebab tadinya larangan. Ada larangan untuk berdagang, ya, ketika ada seruan untuk salat Jumat. Kemudian setelah larangan ini ada perintah. Nah, perintah ini kalau terjadi setelah larangan itu bukan untuk kewajiban, tapi untuk menyatakan kebolehan hal tersebut. Ya, fantasyiru fil ardi. Ini perintah di sini bukan perintah untuk mewajibkan, tapi amru ibahah, perintah untuk membolehkan. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, in syi'ta fakhruj. wa in syi'ta faq'ud wa in syi'ta fassal ila al-'asr. Setelah selesai salat Jumat, kalau kamu ingin, maka silakan bertebaran di muka bumi. Kalau kamu mau, maka silakan duduk saja di rumah. Wa in syi'ta fassal ila al-'asr. Atau kalau kamu mau, tetap kamu berdoa di masjid itu sampai waktu asar. Jadi ini mubah, bukan wajib harus bertebaran di muka bumi setelah sholat Jumat. Ya, jadi amrunya amr ibah. Dan di sini dikatakan wa kana Iraq ibnu Malik radhiyallahu an. Ya, Iraq bin Malik radhiyallahu an. Idza shala al-jum'ah in sarafa. Fa waqafa 'ala babil masjid. Idza shala al-jum'ah, ketika dia selesai salat Jumat, dia berdiri di pintu masjid, faqala, dan dia mengatakan, Allahumma inni ajabtu da'watak. Ya Allah, sungguh aku telah memenuhi panggilanmu untuk salat Jumat. Wassalaitu faridotak. Aku pun telah melakukan kewajiban yang telah engkau wajibkan kepadaku. Wantashartu kama amartani. Dan aku pun akan bergegas keluar dari masjid ini, berintisar di muka bumi sebagaimana engkau perintahkan untukku. Farzuqni min fadlik wa anta khairur razikin. Maka berikanlah aku keluasan rizki dari fadilah darimu, dan sesungguhnya engkau adalah zat yang paling baik untuk memberikan rizki. Nah, ini yang dikatakan oleh Iraq ibnu Malik radhiyallahu anhu. Kemudian makna wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, yaitu fi hali baikum wa syiraikum wa akhdikum wa i'taikum. Hendaknya kalian senantiasa berzikir ketika jual beli, ketika mengambil barang, ketika menerima barang. Ya, jadi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak disibukkan oleh urusan-urusan dunia yang kita lakukan. Ya. La'allakum tuflihun ay tafuzun, agar kalian beruntung. Artinya tafuzun, atau kalian sukses mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara dalil-dalil dari as-sunnah tentang fadilah hari Jumat, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tara'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang paling baik, ya, hari yang paling baik ketika matahari itu terbit adalah hari Jumat. Ini secara tegas Rasul mengatakan hari Jumat adalah hari terbaik di antara hari-hari yang lain. Kemudian Rasul pun menerangkan kejadian-kejadian besar yang ada pada hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat ini Allah menciptakan Adam. Ya. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat ini pun Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat ini pun Adam dikeluarkan dari surga. Dalam hadis lain, wa fihi kubid. Pada hari Jumat Adam alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari Jumat ini pun hari kiamat akan ditegakkan. Jadi memang hari Jumat hari yang agung, hari yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan perkara-perkara besar pada hari Jumat. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu, tsumma atal jumu'ah." Siapa saja yang berwudu dan dia memperbagus tata cara wudunya, artinya wudu yang sempurna, yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dari sisi kaifiyah wudunya atau dari sisi penggunaan airnya, gitu ya. Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa beliau berwudu dengan air satu mud, itu kurang lebih 600 mili, gitu ya. Jadi kurang dari 1 liter. kurang dari satu detik, itu wudu Rasulullah SAW dengan sempurna. Jadi dituangkan air sedikit-sedikit, atau satu gayung lah kita, satu gayung. Tuangkan air sedikit-sedikit, basuh wajah, tangan, kepala, kaki, itu bisa. Ya, tidak seperti kebanyakan kita mungkin, berwudu terkadang menghabiskan air 5 liter. Atau mungkin lebih dari itu, ketika memfulkan, membuka keran. Sehingga air terus keluar tanpa faidah, ya, tanpa digunakan untuk menggunakan anggota wudu, tapi keluar terus. Dia santai aja gitu kan. Ini sebenarnya bentuk israf yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalaupun kita mau wudu menggunakan keran, maka buka sedikit gitu ya. Atau kalau bisa tutup lagi ketika kita membasuh anggota wudu yang lain. Siapa saja yang berwudu kemudian dia memperbagus tata cara wudunya. Tsumma atal jumu'ah. Kemudian dia mendatangi masjid untuk salat Jumat. Fastama'a wa ansab. Kemudian dia pun mendengar khutbah Jumat dan dia diam. Tidak berbicara. Ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadati tsalatsati ayyam. Maka dia akan ya, ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadati tsalatsati ayyam, akan diampuni antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya plus 3 hari. Jadi 10 hari. Ya, 1 minggu 7 hari plus 3 hari jadi 10 hari. Wa man massal hasa faqad lagha. Dan siapa yang menyentuh-nyentuh kerikil maka dia telah lagha. Lagha itu la jum'atalah. Tidak ada pahala Jumat. Ya. Pada zaman Rasul mungkin masjidnya masih banyak kerikil di samping-sampingnya sehingga terkadang orang memain-mainkan kerikil dengan jari-jarinya. Ya, tidak khusyuk, tidak full mendengarkan khutbah. Nah, ini faqad lagha. Kamu sih rahimakumullah. Di sini dikatakan kenapa ditambah 3 hari? Orang yang wudu, baik wudunya datang ke masjid, dia mendengarkan khutbah dan dia diam, maka diberi, akan diampuni dosanya selama 7 hari plus 3 hari jadi 10 hari. Nah, dikatakan li'annal hasanah bi asri amthaliha. Dikarenakan kebaikan itu dikalikan 10. Jadi 10 kali, 10 hari ini pun. Li'annal hasanah bi asri amthaliha. Ini minimal kebaikan itu dikalikan 10 sampai 700 sampai tidak terhingga. Ya. Nah, di dalam hadis ini pun ya terdapat larangan ya, fihi annahyu 'anil 'abath fi halil khutbah. Ini ada larangan untuk berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat ketika khutbah. Ya, beraktivitas ketika khutbah baik memainkan tasbih, memainkan kerikil, memainkan HP kita gitu. Padahal khatib sedang berkhutbah. Nah, ini termasuk pembatal pahala salat Jumat. Wa fihi isyarah ilal had ala ikbalil qalbi wal jawari alal khutbah. Nah, di dalam hadis ini pun ada satu isyarat hendaknya kita bersemangat ya menghadirkan hati serta raga kita untuk mendengarkan khutbah. Tidak hanya hati tapi hati dan raga kita full ya memperhatikan khutbah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Rahu Muslim. Di antara salat 5 waktu, antara zuhur dan asar, antara asar dan maghrib, antara maghrib dan isya, antara isya dan subuh, ini ya, di antara salat 5 waktu ini adalah mukaffiratun lima bainahunna, penghapus dosa. Dosa kita dari subuh ke zuhur tadi akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala pas kita melakukan waktu zuhur. Kita ada dosa dari zuhur ke asar akan terhapus ketika kita melakukan salat asar. Dosa kita dari asar ke maghrib akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan salat maghrib. Ini makna as-salawatul khams. Wal jumu'ah ila jum'ah, juga di antara dua Jumat. Wa ramadhan ila ramadhan, di antara dua Ramadhan mukaffiratun ma bainahunna, adalah penghapus dosa di antara keduanya dengan syarat idzatunibatil kabair, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dosa kecil itu akan terhapus secara otomatis dengan amal-amal salih, walaupun seseorang tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mungkin dia lalai, tapi akan terhapus dosa-dosa kecil itu dengan satu syarat ini, idzatunibatil kabair, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Ini pun dijadikan dalil oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa dosa itu terbagi menjadi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya, dosa besar biasanya dosa-dosa yang ada laknat dari Allah Subhanahu wa taala, yang ada ancaman dari neraka dengan nerakanya, atau ada ancaman hududnya, itu dosa-dosa besar. Selain itu biasanya dosa-dosa kecil. Gitu ya. Menjulurkan kain lebih dari mata kaki digolongkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah ke dalam dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman neraka. Ya. Karena ada ancaman neraka untuk orang-orang yang menjulurkan lebih dari mata kaki. Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Ya. Mencuri lebih dari seperempat dinar itu dosa besar. Kenapa? Karena ada hukuman hududnya. Seseorang akan mulai dipotong tangannya ketika dia mencuri lebih dari seperempat dinar. Ya. Dan sekarang mulai ada lagi dinar itu ya dicetak sama sebagaimana pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, 4,25 gram emas dengan 21 karat. Gitu ya, 4,25 gram emas. Artinya seperempat dari itu, 1, sekian gram, seseorang mencuri dengan nilai seperti itu, maka mulai dipotong tangannya. Kalau dia hanya mencuri pulpen harga 5.000 rupiah, itu belum seperempat dinar sehingga tidak dipotong tangannya. Jadi hadis ini menerangkan tentang fadilah salat Jumat diantaranya, ya akan ada penghapus dosa diantara salat Jumat, ya, jika seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Ini pun sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami akan ampuni, kami akan tutup kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga. Gitu ya. Kamu subhanahu rahimakumullah. Selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu an wa Ibnu Umar, dari dua sahabat di sini, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi mimbarihi, bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berada di atas mimbarnya, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yahtiman Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hendaknya seseorang meninggalkan penyepelean mereka terhadap hari Jumat. Atau kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati mereka dan mereka akan menjadi orang-orang yang ghafil, yang lalai, lalai selama-lamanya. Ya, ini ancaman yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang mencepelekan ibadah hari Jumat. Tidak sholat Jumat, ya sholatnya saja tinggalkan, apalagi sunnah-sunnah yang ada pada hari Jumat, sholatnya pun ditinggalkan. Nah ini orang-orang yang senantiasa meninggalkan, menyepelekan hari Jumat, tidak sholat Jumat, maka hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia akan menjadi orang-orang yang lalai, tidak mengenal syariat Islam, tidak mengenal ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini akan menjerumuskan seseorang ke dalam jahannam waliyadzubillah. Selanjutnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul jumu'atu falyaghtasil. Muttafaqun alaihi. jika seseorang di antara kalian kedatangan hari Jumat, maka hendaknya dia mandi. Maksud di sini adalah al-amru bil iktisal yaumal jum'ah liman ata ilaiha. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang hendak mendatangi salat Jumat. Ya, tidak yang lainnya. Datang hari Jumat, ya anak kecil tidak perlu mandi. Wanita tidak harus mandi. Gitu. Sebab mereka tidak wajib mendatangi salat Jumat. Musafir mungkin tidak wajib mandi karena mereka tidak wajib mendatangi hari Jumat. Tapi di sini bagi mereka yang terkena kewajiban salat Jumat, maka ini diperintahkan untuk mandi. Walaupun nanti akan ada khilaf kalangan ulama apakah mandi hari Jumat itu wajib ataukah sunnah. Ya, dan juga ada hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalin." Ya, muttafaqun alaih. Mandi pada hari Jumat adalah wajib untuk setiap orang yang dewasa. Yang muhtalim di sini bukan yang bermimpi, bukan yang bermimpi saja. Ya, bermimpi hari Jumat maka wajib. Kalau hari Jumat tidak bermimpi maka tidak wajib. Tidak. Tapi bagi yang pernah bermimpi, gitu ya. Sebab ini salah satu tanda kedewasaan seseorang. Ya, sebab ada tiga tanda kedewasaan seseorang. Yang pertama yaitu al-ihtilam, pernah mimpi basah. Atau yang kedua berumur 15 tahun, ya. Atau yang ketiga sudah al-imbat, yaitu tumbuhnya bulu kemaluan. Jika salah satunya ada, maka seseorang digolongkan ke dalam orang dewasa. Dan dia harus mandi pada hari Jumat. Dan sebagian ulama mengatakan maksud wajib di sini adalah wujubu ikhtiar. Bukan kewajiban, makna wajib. Yang tidak mandi berarti tidak berdosa. Walaupun ada yang berpendapat seperti itu, ya. Tapi jumhur ulama mengatakan mandi hari Jumat itu sunnah berdasarkan, ya, hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mah." Siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka fabiha wa ni'mah. Dia telah mengambil rukhsah, dan rukhsah itu adalah satu kenikmatan, gitu ya. Fabiha wa ni'mah. Dia telah mengambil rukhsah hanya wudu, dan wudu pun sudah cukup. Itu satu kenikmatan sebab dia telah mengambil rukhsah. Gitu ya. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Tapi kalau dia mandi, maka mandi lebih afdal daripada wudu, gitu ya. Jadi wudu itu adalah rukhsah, satu keringanan, dan ini pun sudah cukup. Dikarenakan Rasul mengatakan fabiha wa ni'mah. Tapi kalau ingin afdal, fal ghuslu afdal. Ya, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabiha wa ni'mah dijadikan oleh para jumhur, ya, jumhur ulama, mayoritas ulama, tentang tidak wajibnya mandi pada hari Jumat. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya dari Salman radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamus min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yansit idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra rawahu al-bukhari. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersuci, ya, bersuci semaksimal yang dia mampu, kemudian menggunakan duhun, ya, minyak rambut di sisi rambutnya, dan dia menggunakan minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid dan tidak, ya, memisahkan di antara dua orang, ya, tidak memisahkan di antara dua orang tempat duduknya. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat, kemudian dia berdiam ketika imam khutbah, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara Jumat ini dan Jumat yang akan datang. Ini ya. Ini hadis ini terdapat beberapa faedah. Pertama, istihbabul ghusl, disunahkan untuk mandi. Wa tanzib, disunahkan untuk bebersih ya, bebersih diri. Wa tatayyub, kemudian menggunakan minyak wangi. Ya, kemudian juga wastihbabut tabkir li'alla yatakhatta riqaban nas, hendaknya dia pun disunahkan untuk bergegas menuju ke masjid agar dia tidak melangkahi pundak-pundak manusia. Kemudian disunahkan untuk salat, ya, salat maksudnya salat ketika tahiyatul masjid sebelum khutbah dimulai. Kemudian disyariatkan untuk diam ketika imam berkhutbah. Kemudian yang terakhir, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man iktasala yawmal jum'ah ghusla janabatin tsumma raha fi sa'atil ula fa ka'annama qaraba badanah." Siapa saja yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabah. Maksud mandi janabah di sini bukan dia junub dulu baru mandi, tidak. Tapi mandinya seperti mandi janabah, gitu ya. Jadi bujangan pun tetap disunahkan untuk ini, mandi janabah. Artinya sifatnya sifat mandi janabah, membasuh seluruh badannya. Ya. Siapa yang mandi seperti mandi janabah pada hari Jumat, kemudian dia ke masjid pada waktu yang pertama, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qaraba baqarah. Siapa yang berjalan ke masjid pada waktu yang kedua seolah-olah dia mengurbankan seekor sapi. Man raha fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qaraba kabsan aqran. Siapa yang ya pergi ke Jumat pada waktu yang ketiga seolah-olah dia berkurban dengan kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qaraba dajajah. Siapa yang berjalan pada waktu yang keempat seolah-olah dia mengorbankan ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qaraba baydah. Dan siapa yang datang ke masjid pada waktu yang kelima seolah-olah dia mengorbankan sebutir telur. Fa idza kharajal imam, ketika imam sudah keluar ingin berkhutbah masuk ke dalam masjid, ya hadratil malaikah yastami'una dzikr, maka malaikat pun menutup catatan itu karena malaikat akan mendengarkan khutbah, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua ya bisa berjalan menuju ke masjid pada hari Jumat seperti berkurban dengan seekor unta, tidak senantiasa berkurban dengan sebutir telur. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمسك المنصرم أمتي هل لك بين الأمم baru saja Anda telah menyimak kuis kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda. من أمسك المنصرم